release. Manusia biasa, terlepas dari nafsu dan dusta. Salah ku duakan cinta hingga kau terluka parah. Jahatnya aku. Terasingku di batas ini, terasa menyakitkan jiwa. Biarlah ku tebus cinta hingga matiku pun rela. Dosanya diriku, dengarlah kekasih. Rapuhnya aku tanpa dirimu. Kini kapankah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih. Basuhkan cahaya di seluruh tubuhku. Cintamu oh keajaiban. Terasa menyakitkan jiwa. Biarlah ku tebus cinta hingga matiku pun rela. Dosanya diriku. Dengarlah kekasih. Rapuhnya aku tanpa dirimu. Kini kapankah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih. Basuh